إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai tafsir al-muyassar. Kita mulai dari tafsir al-isti'adzah. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala at-taufiq dan irsyad dalam mengkaji kitab ini, mengkaji Al-Quran dan tafsirnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita istiqomah dalam mengkaji kitab ini dan juga kitab-kitab lainnya. Allahumma amin. Kita mulai dari tafsir al-isti'adzah. Sudah ada di situ, Mas Ari, tafsir istiadah di baliknya. Oke, al istiadah dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minta Pak Rahmat silakan baca. Al istiadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Allah Ta'ala likulli qari' للقرآن العظيم لكل قارئ لكل قارئ للقرآن العظيم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور والشيطان سبب الشرور والضلالة والضلالات فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به من الشيطان الرجيم ووساوسه ووساوسه وحزبه مسيح sekali teruskan aja terus ya وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ولهذا لم تكتب في المصاحف ومعنى أعوذ بالله أستجير و ألتجئ أستجير وألتجئ بالله وحده. Bukan. Wa'al-taji'u. Ini enggak ada. Oh, di. Wa'al-taji'u. Enggak ada, bukan. Astajiru wa'atahassanu billahi wahdah. Oh. Atahassanu billahi wahdah. Beda sedikit sama ini ya. Di sini beda. Beda sedikit. Oke. Teruskan aja. Minas syaitan ay min kulli atin mutamarrid minal jinni wal ins. Yusrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabihi ar-rajimi ay al-matrudu min rahmatillah. Min rahmatillah. Kalau misalnya di sini al-matrudu min al-khairi kullihi. Dan beda sedikit, beda cetakan. Oke, al-isti'adzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Al-isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Abda'u bismillah di situ. Abtadi'u. Abtadi'u qira'atul Qur'an bismillahi musta'inan bihi. Allah. Alima ala alamun alamun ala Rabb. Tabaraka wa ta'ala. Al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budi di sini. Al-ma'budi harusnya. Al-ma'budi bihaqqin duna siwahu. Wa huwa akhsa asma'allah. Akhassu asma'illahi ta'ala. Akhassu asma'illahi ta'ala. Wala yusamma bihi ghairihi subhanahu. Ghairuhu subhanahu. Ar-Rahman. Birrahmatil amah alladhi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi ar-rahim bil mu'minin wa huma isman min asma'ihi ta'ala yatadammanani ithbata sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliku bijalalihi us athna'u 'ala Allahi bi sifatihi allati kulluha awsafi kamal kulluha awsafun kamal aw ya benar awsafu kamalin wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah ad-diniyah wa ad-dunyawiyah wa bi dimnihi amrun li ibadihi an yahmaduhu fa huwa al mustahiqqu lahu wahdahu wa huwa subhanahu al munshi'u lil khalqi al qa'imu bi umurihim al murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi wali auliyaihi bil imani wal amali salih. Baik, barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suratul Fatihah. Summiyat hadhihi suratu bil Fatihah. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Summiyat hadhihi suratu bil Fatihah. Summiyat ma'na di artinya dinamakan hadhihi surah. Surat ini dinamakan dengan nama Al-Fatihah dengan adanya sebab li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'anul 'Azim karena li'annahu hu di sini dhamir sya'an namanya dia tidak kembali ke mana-mana li'anna sya'an karena perkaranya adalah yuftatahu bil Fatihah Al-Qur'anul 'Azim yuftatah artinya dimulai dengannya Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Azim naibul fa'il. Qur'an yang agung ini dimulai dengan Al-Fatihah. Maka karena ada permulaan, maka permulaan itu disebut sebagai Fatihah. Wa tusamma aidan dan juga dinamakan tusamma al-mathani. Tusamma al-mathani. Kenapa disebut al-mathani di sini? Li'annaha tuqra'u fi kulli rak'ah. Sebab disebut mathani karena al-fatihah tuqra'u dibaca fi kulli rak'atin di setiap rak'ah. Disebut juga as-sab' al-mathani. Kemudian walaha asma'un ukhar dan al-fatihah memiliki nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain. Yang kalau kita pelajari di semuanya ini habis sesinya karena banyak sekali bisa satu jam ya. Kemudian al-ayat al-ula abda'u bismillah

karena ilmu itu tak akan pernah habis ya. Ilmu syariah enggak bakal pernah habis ya. Dan waktu itu semakin sempit ya. Jadi tetap kita harus belajar. Kemudian al-ayah ats-tsaniyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sana'u 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafu kamalin. Tapi ini ayat ats-tsaniyah ini banyak sekali ya kalimatnya. Sehingga insyaallah kita cukupkan sampai sini, kita berlanjut ke mustalah hadits lain insyaallah taala. Berarti kita baru bisa sampai ayat pertama doang. Ayat kedua sampai